Baik, biar pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Lampung mau bertanya, kalau kita tahu dan memang ada lebih dari 4 saksi yang tahu bahwa salah seorang di sekitar kita mempunyai anak di luar nikah dan anak tersebut perempuan. Ketika anak tersebut menikah, sedangkan ayahnya menjadi wali, dan bagaimana cara kita mengingatkannya? Sedangkan sesuai ajaran dari guru mulia kita, Buya Yahya, bahwa kita harus menutupi aib perzinahan. Baik, yang pertama adalah, jika kita melihat seseorang anak perempuan, yang misalnya dia tidak sambung nasab dengan bapak yang merawatnya hari ini, kalau itu tidak harus dengan 4 saksi. 4 saksi itu berlaku dalam urusan zina. Jika ada orang mengatakan si fulan berzina, harus mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu melihat perzinaannya keluar masuknya. Kalau tidak, dicambuk itu. Sebab yang namanya zina harus ditutup. Cuman kalau masalah mengetahui itu bukan anaknya yang sesungguhnya, bisa saja dengan pengakuan seseorang, aduh, ngomong gimana, Anda ada orang curhat kepada Anda misalnya, kemudian setelah itu apa, gimana, saya menikah dengan istri saya itu sudah hamil 6 bulan, lah kan pengakuan itu. Maka tidak harus 4 saksi, cukup Anda saja, berarti Anda yang tahu betul kalau itu bukan anaknya. Karena dia adalah bukan anaknya, nah karena itu bukan anaknya, maka Anda wajib menyelesaikan permasalahan. Jadi gak harus 4 saksi kalau urusan seperti itu. Yang penting benar-benar, bukan tuduhan, bukan kira-kira. Ada pengakuan dari orangnya yang menikah. Jadi saya menikah dengan dia, gimana dosanya diampuni tidak? Kenapa? Saya menikah dengan dia itu sudah 6 bulan hamil. Oh, 2 bulan kemudian melahirkan. Berarti itu bukan anaknya, nasabnya tidak nyambung. Kemudian anggap saja semacam ini. Terbukti kalau itu bukan anaknya laki-laki tersebut. Kemudian dalam sebuah pernikahan, tak taunya dia berperan sebagai seorang wali. Tentu pernikahannya tidak sah. Lalu bagaimana Anda mengingatkannya? Sementara sisi lain kita harus tetap menutup aibnya. Anda tidak perlu membuat ontran-ontran saat itu. Setelah akad nikah, berbisik saja. Dibuatkan akad nikah yang baru lagi, tanpa semautan siapapun, cukup datangkan 2 saksi. Kemudian nanti ada namanya tahkim, tanpa harus diobral. Kalau diobral depan orang, semuanya tahu. Kenapa? Astagfirullah! Ini bukan walinya, gak sah. Wah, besan-besannya ngerti kalau anak zina. Tidak begitu, ilmu itu penting. Bawa ke kamar. Bapaknya bawa ke kamar. Kemudian diceritai bapak, kamu bukan bapaknya dia kan? Kalau di depan orang dia mungkin merasa malu karena didik anaknya dan juga tidak pengen diketahui zinanya. Anda cukup berbicara dengan bapak tersebut, bapak. Saya kan tahu masalah ini. Iya. Terus gimana? Saya malu. Baik. Anda tetap berperan sebagai seorang bapak wali. Sekarang di sini. Anda mana calon mempelai laki dengan mempelai perempuan? Membelai dengan perempuan diajari sampai calon laki-lakinya pun enggak ngerti kalau itu bukan bapaknya. Diajari namanya tahkim untuk menyerahkan kepada seorang yang misalnya kedua mempelai menyerahkan urusan pernikahan kepada bapaknya tadi. Jadi namanya bukan wali lagi, namanya muhakkam tahkim. Itu ada caranya. Tapi disembunyi nanti cara menyelesaikannya atau diam-diam bawa ke hakim tanpa dikasih tahu sebabnya apa. Kalau bawa hakim ya kalau hakimnya ngerti fikih. Kalau tidak ngerti fikih belasan, terus gimana bapaknya? Kok udah bagus ini? Anak zina ya? Wah, ini sah hakimnya enggak karu-karuan. Ini kebijakan seorang alim. Maka bisa namanya tahkim. Bahkan paling enak adalah sebelum pernikahan terjadi, bapaknya dipanggil. Pak, itu bukan anakmu. Terus gimana saya ingin nikahkan? Boleh, yang nikahkan kamu. Tapi bukan sebagai bapak. Tapi sebagai muhakkam. Orang yang dipasrai oleh kedua mempelai. Itu ada fikihnya. Jadi kedua mempelai nanti menyerahkan Pak Ahmad atau Pak Ali. Kami berdua menyerahkan kepada Anda untuk nikahkan kami. Nanti di saat menikahkan berperan. Kayak wali. Tapi namanya muhakkam. Dan itu sah nanti. Selesai pernikahannya. Gak ada masalah. Soalnya menikahkan. Wahai anak laki-laki yang bernama siapa? Umar, aku nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama ini. Tapi dia sifatnya bukan sebagai wali, karena memang bukan walinya. Jadi cara menyelesaikan itu sebenarnya mudah, tapi dengan ilmu. Bukan dengan ilmu setengah-tengah lalu ngomong, astagfirullah, ini gak ada bapaknya, anak zina, haram, nikahnya gak sah, takut haram nanti. Gayanya takut haram, bongkar aibnya orang. Sabesannya minder, oh jadi dia anak zina, astagfirullah, batalin nak. Nah, kan bisa begitu. Jadi semua ada ilmunya. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi harus ditutup. Tapi harus dihentikan. Untung-untung sebelum pernikahan sudah ada komunikasi dengan bapaknya. kalau ternyata setelah, dan kita juga pernah menemukan kasus serupa, setelah menikah kita bawa ke tempat yang sembunyi, dua saksi sama satu orang mengakadkan, beres. Walinya adalah wali, hakimnya kalau bisa diajak bicara ngerti hukum, hakim. Kalau tidak, seorang kiai sebagai muhakkam, selesai. Dan mudah untuk diselesaikan, tapi dengan ilmu. Ingat, menutup aib adalah penting sekali. Itulah menjadi sebab Allah mengampuni dosa Anda, Allah mengangkat derajat Anda, kalau Anda biasa menutup aib. Dan ini bekal kepada siapapun yang berkecimpung dalam dunia pernikahan. Awas, jangan biasa kita buka aibnya orang. Wallahu a'lam bissawab.